Mitra Bisnis Pas FM Jakarta, Bandung, Surabaya, Semarang, Solo, dan Yasik FM Jogja, juga dimanapun Anda yang bisa menangkap siaran kami. Silahkan untuk sharing bareng ya, boleh kirimkan SMS di 9122 dengan format ketik PAS, PAS, lalu spasi nama, kota, dan apa yang ingin Anda sharekan. Telepon kami di 6339160, luar Jakarta boleh pergunakan bebas pulsa di 0810 PAS FM. Topik kita sore ini dalam Coffee Break adalah mencair dalam bisnis, terutama mengupas dari rahasia inovasi memanfaatkan filosofi air, bahwa ternyata semangat air ini luar biasa karena dia memang bisa mengikuti segala arah, segala bentuk, menyesuaikan. Bahkan dibekukan tadi Bang Kavi cerita, jadi es pun dia bisa jadi sangat keras. Kepala dibenturin keras juga sakit. Bocor. Gitu. Bocor. Coba aja di coba enak aja loh. Sama dengan bisnis ya, Bang ya. Disambit ambalok es. Aduh, langsung bocor deh. Terus kalau sama dengan, mungkin sama halnya dengan bisnis to bisnis yang itu sifatnya mungkin sama-sama keras, sama-sama gitu maksudnya. Jadi bagaimana kalau dalam bisnis ini dipergunakan rahasia ini, Bang? Iya, jadi begini ya, dalam, makanya kan gini, dalam hal menyerang, melakukan attack di dalam bisnis, itu tuh kita bisa melakukan banyak hal. Pertama, kita bisa menggunakan sifat air dan kemudian menyelam, sehingga kita bersembunyi gitu loh, di dalam arus gitu. Jadi kadang-kadang salah satu yang dikatakan jenderal perang adalah ada tapi unnoticed gitu loh, blend in. Jadi Anda bukannya nggak ada, bukannya nggak eksis, tapi Anda tidak dikenali gitu loh. Jadi itu salah satu dari ininya, mungkin itu yang bisa Anda lakukan, eksis. Nah yang kedua gitu loh ya, apa bisa juga gitu loh, Anda tuh misalnya menggunakan air ngambang. Nah kalau ngambang artinya kita kadang-kadang bisa tidak melakukan apa-apa, melakukan sesuatu yang pasif gitu loh. Jadi dari mekanismenya menimbulkan, makanya banyak dipakai, orang mengatakan bisa juga ini dikatakan marketing bergaya air. Padahal kan justru dia tuh nothing, artinya mungkin hanya mengamati doang gitu ya. Kompetitor nih sedang melakukan apa sih gitu. Sementara mengamati, dia tidak melakukan apapun apa-apa, untuk inovasi bisnisnya gitu. Oke. Nah, kalau misalnya gini, marketing bergaya air, itu banyak orang mengatakan gini, bagaimana sih caranya kita berkomunikasi dengan bergaya air? Pertama, Anda bisa melakukan yang namanya making a splash. Jadi airnya benar-benar kita cipratin gitu loh, tapi cipratinnya di dalam situasi yang sangat mengejutkan. Jadi bayangkan kalau orang lagi jalan dicipratin air, kan dikasih splash of water, biasanya kan langsung terkejut gitu loh, iya, kaget gitu, wah gila gitu, ada shockingnya. Jadi sebenarnya dalam marketing bergaya air juga seperti itu. Kalau yang bilang, kita bilang making splash, artinya kita ciptakan suatu program-program yang sensasional. Oke. Artinya gini, Bang, ketika kita tadi, kalau Bang Kavi bilang making splash untuk dari marketing bergaya air ini, bukan karena sifatnya air tadi yang mengikuti arus, bukan berarti kita ketika dalam bisnis misalnya restoran A menciptakan suatu kreasi ini, kita lalu mengikuti kreasi itu? Enggak, tapi kalau begini, kalau making splash itu kan ada sensasi dan kejutannya gitu loh, kejutannya. Jadi misalnya kan begini, makanya ada orang mengatakan kepada saya, Pak, sebenarnya diskon itu efektif apa enggak sih gitu loh. Diskon itu sebenarnya efektif gitu loh ya. Tapi Anda ya kalau melakukan diskon terus-menerus gitu loh, lama-lama orang akan mengatakan, "Ah, gua tunggu aja pas diskon." Nah, jadi ini kan yang terjadi, misalnya nonton bioskop gitu kan, gitu loh. Itu tadi ada satu teman saya mengatakan gini, "Gua punya dua kartu kredit A, kartu kredit B," gitu loh. Gua bilang, "Kenapa?" "Iya, kartu kredit A itu gantian gitu. Hari apa kalau nonton gitu loh. Beli satu tiket dapat dua." Buy one get one ya. Iya. Terus, iya, nah, kalau hari-hari yang lain kagak bisa tuh katanya, mesti pakai kartu kredit yang atunya lagi katanya. Jadi akibatnya ya si orang ini kagak pernah mau bayar tiket full. Orang dia udah tahu kok rahasianya ininya. Jadi diskon itu sebenarnya masih sangat efektif Tapi ya jangan diberikan terus-menerus sehingga orang akhirnya, oh udah ya gue nunggu diskon aja deh gitu. Itu dari sisi pebisnis, tapi kalau dari sisi pelaku berarti dibenarkan juga dong si orang ini tadi dia melakukan marketing air. Iya ya kan? harus. Jadi salah satu dari satu harus melakukan marketing air itu adalah bagaimana menciptakan how to make a splash. Jadi dicipratin tapi sesuatu yang mengejutkan dan mengagetkan gitu loh. Abis itu kan bahasanya sesaat aja. Yeah. Jangan sampai konsumennya kelelep. Oke deh. Jadi tidak ada kekhawatiran juga kalau nanti disebut peniru dalam bisnis itu ya? Enggak. Tapi yang paling penting kalau making splash itu lebih dalam arti bahwa itu dilakukan lebih cerdas, lebih pintar gitu loh. Terus apa lagi nih bang? Nah, yang kedua adalah yang sangat menarik adalah begini, ya. Marketing bergaya air itu tuh Anda untuk menciptakan ombak ya. Itu tidak harus misalnya ombak kan misalnya ombak yang sangat besar, tsunami misalnya diciptakan oleh gempa bumi gitu loh. Tapi kadang-kadang tidak harus selalu ini. Jadi ada riak-riak kecil gitu ya. Iya, artinya kalau duit Anda terbatas gitu loh. Anda mungkin tidak mampu menciptakan tsunami sehingga tidak mampu menciptakan ombak. Jangan putus asa dulu. Ombak tuh masih bisa kita ciptakan asalkan Anda mampu menciptakan ombak-ombak kecil. Karena ombak-ombak kecil itu kalau dilakukan ya secara beruntun lama-lama itu akan menjadi ombak yang besar juga. Oke. Nah ini harus dicermati juga nih mitra bisnis. Apakah Anda sudah memperhatikan hal-hal itu ya? Karena kadang kita tuh gak suka nyadar tiba-tiba ketika kita kalau mungkin tadi yang satu bersikap pasif, tenang, tiba-tiba tetangga sudah making splash gitu kan. Jadi kita yang shocking, loh kok dia bisnisnya udah ganti misalnya begitu. Nah apakah Anda sudah melakukan itu? Nanti kita akan kembali lagi untuk Anda. Silakan ke 9122 ketik PAS pas, lalu spasi nama, kota Anda dan apa yang Anda ingin sharekan. Telepon kami juga boleh di 633-9160, bebas pulsa di 0810 PAS FM. Coffee Break dengan tema mencair dalam bisnis, rahasia inovasi memanfaatkan filosofi air, bakal kembali lagi untuk Anda.